ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amal seluruhnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, menyampaikan nasihat kepada waliyul amri, atau dalam hal ini adalah pemerintah. Dan yang ketiga adalah berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Tiga perkara yang disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini adalah merupakan kewajiban yang paling penting dalam agama kita. Dan secara umum, kalau kita mau mengelompokkan atau membagi semua kewajiban dalam agama ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hanya ada dua saja, dua kewajiban saja. Yang pertama adalah kewajiban kepada Allah, dan yang kedua kewajiban kepada sesama hamba. Kewajiban kepada Allah adalah kita beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Seperti yang dijelaskan dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kuntu radhifan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pernah suatu ketika aku dibonceng oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Subhanallah. Pemandangan yang boleh dikatakan di luar kebiasaan. Seorang rasul membonceng sahabatnya. Katakanlah dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai pemimpin, sedangkan Mu'adz bin Jabal sebagai bawahannya atau anak buahnya. Fenomena yang mungkin sulit untuk kita bisa dapatkan pada zaman sekarang ini. Karena biasanya yang namanya pemimpin, yang namanya seseorang sudah punya kedudukan jabatan, itu ingin selalu dihormati, dimuliakan, diagungkan, dilayani. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, meskipun demikian keadaannya, beliau bukanlah sosok yang ingin dihormati, diagungkan, dimuliakan, dilayani. Tetapi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa melayani umatnya. Dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, setidaknya ada dua faedah, ada dua pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sifat rendah diri. Kemudian pelajaran yang kedua, sifat rendah diri tidaklah akan membuat kehormatan, kemuliaan, kedudukan seseorang itu rendah dan jatuh. Dan ini diperkuat oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat lainnya. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man tawadhu'a lillah rafa'. Barang siapa yang menampakkan sikap rendah diri karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat kedudukannya. Allah akan memuliakannya. Kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa kewajiban hamba kepada Allah dan kewajiban Allah kepada hamba? Mu'adz menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih tahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, adapun kewajiban hamba kepada Allah adalah beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan kewajiban Allah kepada hamba adalah Allah tidak akan menghukum, Allah tidak akan mengazab orang atau siapapun dari hambanya yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keselamatan di akhirat, terlindungi dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, selamat dalam urusan agama kita, kuncinya adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepadanya dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang dalam hadis pertama tadi diistilahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tadi, beliau memberikan jaminan bahwa siapa yang mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan ada kedengkian, kebencian, emosi, amarah dalam hatinya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa mengikhlaskan seluruh amalan hanya untuk Allah itu bisa meredam emosi, meredam amarah, meredam hasad, meredam dengki dalam hati? Jawabannya adalah bahwa orang yang mengikhlaskan seluruh amalannya hanya untuk Allah Azza wa Jal, tidak ada yang dia tuju kecuali Allah. Dia tidak pernah memikirkan keuntungan dunia. Dia tidak pernah memikirkan jabatan, tidak pernah memikirkan kedudukan, tidak pernah memikirkan sanjungan dan pujian manusia. Satu-satunya yang dituju dan satu-satunya yang diharapkan adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli apakah akan menguntungkan atau tidak, apakah akan ada pujian dari manusia atau tidak. Setiap kali melakukan satu kebaikan, satu amalan, maka yang dituju hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Sehingga orang yang mengikhlaskan seluruh amalannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak pernah kecewa ketika tidak mendapatkan keuntungan duniawi. Orang yang mengikhlaskan seluruh amalannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ia tidak akan marah ia tidak akan dengki, ia tidak akan emosi ketika apa yang dilakukannya tidak mendapatkan pujian dari manusia. Inilah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi satu sebab yang dengannya tidak akan ada lagi perasaan hasad, dengki, dendam, emosi, amarah dalam hati seorang muslim. Kalau kita ketika melakukan satu kebaikan kemudian ada perasaan merasa rugi dari kebaikan yang telah kita lakukan karena kita mendapatkan balasan yang buruk, maka mesti dipertanyakan sisi keikhlasannya. Apakah ketika kita melakukan kebaikan ini ikhlas karena Allah atau tidak? Kalau yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan pernah merasa rugi. Sekalipun kebaikan yang dilakukannya mendapatkan balasan yang tidak setimpal dari manusia. Air susu dibalas dengan air tuba. Gak ada istilah menyesal. Sudah membantunya menyesal telah melakukan ini dan itu dari kebaikan hanya karena gara-gara tidak mendapatkan balasan yang sama. Ada banyak orang yang punya perasaan seperti ini ketika melakukan satu kebaikan. Maka mudah-mudahan ini menjadi koreksi bagi kita semua. Kalau kita mengikhlaskan semua amalan hanya untuk Allah Azza wa Jal, maka tidak akan ada lagi perasaan yang seperti ini. Karena yang kita tuju hanyalah Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan ridho manusia. Bukan keinginan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Dan penting untuk kita sadari bahwa berbicara tentang akhirat, kalau kita berbicara tentang akhirat, maka jangan pernah berpikir untuk mendapatkan keuntungan dunia. Beda dengan orang-orang kafir. Ketika melakukan sebuah kebaikan di dunia, maka yang menjadi tujuan utama mereka adalah keuntungan duniawi. Kalau seorang mukmin ketika dia melakukan satu kebaikan, amal saleh, maka yang harus dia harapkan bukan keuntungan dunia, tapi keuntungan akhirat. Sehingga kadang-kadang dia harus mendapati kenyataan dari sisi dunianya dia dirugikan. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka sangat penting sekali kita memiliki niat yang baik dan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Agar apa? Agar kehidupan yang kita jalani di dunia ini bisa berjalan dengan baik. Niat itu artinya adalah al-azmu wal-qasdu, tekad dan tujuan. Sedangkan ikhlas artinya adalah ifradullah ta'ala bil-qasdi, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal tujuan. Tidak ada yang dituju kecuali Allah. Amal saleh dalam bentuk apapun, kebaikan dalam bentuk apapun, menjadi sesuatu yang tidak berguna dan tidak bermanfaat ketika tidak ditopang dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amalan itu bergantung kepada niat. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang telah diniatkannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita memiliki niat yang baik dan ikhlas karena Allah, sekalipun tidak dibarengi dengan amal saleh dan kebaikan, maka itu sudah bisa memberikan kemanfaatan. Ini pentingnya niat yang baik dan ikhlas karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan." Barang siapa yang mempunyai tekad, keinginan untuk melakukan satu kebaikan namun tidak dilakukannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatatnya di sisinya sebagai satu kebaikan. Gara-gara ada niat yang baik. Ada tekad, ada keinginan untuk melakukan kebaikan, tetapi tidak dilakukan, maka itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Jadi tidak ada amal soleh dan kebaikan yang bermanfaat manakala tidak ditopang dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah. Tetapi niat yang baik dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun tidak dibarengi dengan amal soleh dan kebaikan, maka itu sudah bisa memberikan kemanfaatan. Apalagi kalau kemudian disertai dengan amal saleh dan kebaikan-kebaikan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 10 kali lipat, hingga 700 kali lipat, hingga berlipat-lipat banyaknya. Luar biasa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti selain niat yang baik dan ikhlas karena Allah. Niat yang baik dan ikhlas karena Allah ini termasuk perkara yang terbesar yang bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, keberuntungan di akhirat, keselamatan di akhirat, wasa'alaha sa'yaha, kemudian dia berusaha dengan sebaik-baiknya, maka dia akan termasuk ke dalam orang-orang yang usahanya disyukuri. Usahanya akan memberikan kemanfaatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, innama yub'atsun nas 'ala niyyatihim, sesungguhnya manusia nanti itu akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 'ala niyyatihim, sesuai dengan keadaan niatnya masing-masing. Maka setiap kebaikan, setiap amal saleh yang akan kita lakukan, jadikan motivasinya dan dorongannya adalah niat yang baik, ikhlas karena Allah, semata-mata mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meraih ridhonya. Amal saleh, kebaikan, banyak sekali bentuknya. Menuntut ilmu adalah bagian dari kebaikan dan amal saleh. Berdakwah adalah kebaikan dan amal saleh. Tarbiyah adalah kebaikan dan amal saleh. Berjamaah, bersatu padu, menjaga persatuan dan kesatuan adalah kebaikan dan amal saleh. Semua hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kebaikan dan amal saleh. Jadikan sekali lagi motivasinya hanyalah niat yang baik dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang itulah yang diperintahkan kepada kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka semua itu diperintah melainkan agar mereka beribadah dan mengikhlaskan seluruh amalan, seluruh peribadatannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mencari ridho manusia. Karena sebagaimana dikatakan ridhon nas ghayatun la tudrak, tujuan manusia itu, keridhoan manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah bisa dicapai. Kita akan lelah ketika kita mengejar ridho manusia. Ridho manusia itu hanyalah seperti fata morgana. Ketika kita kejar, ketika kita ingin meraihnya, maka ia akan semakin menjauh. Tidak ada ujungnya. Tidak ada garis finishnya. Mengejar ridho manusia sama saja dengan mengejar sesuatu yang tidak pasti. Mengejar ridho manusia akan menimbulkan rasa dengki, dendam, emosi, amarah dalam hati. Karena kadang-kadang dalam kehidupan ini kita harus mendapati sebuah kenyataan di mana kita hanya bertepuk sebelah tangan. Inilah kehidupan dunia. Tidak selalu apa yang kita harapkan itu sesuai dengan kenyataannya. Kadang-kadang kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Banyak fakta-fakta yang tak terduga dalam hidup ini. Dan kita harus siap menghadapinya. Salah satu bekal kita adalah niat yang baik dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak akan terkejut, sehingga kita tidak akan celaka ketika menghadapi kenyataan-kenyataan dan fakta-fakta yang tak terduga. Yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Ikhwan fil din rahimakumullah. Perkara yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjadi sebab tidak akan ada lagi hasad, kedengkian, emosi, amarah dalam hati seorang muslim adalah munasahatu waliyil amr. Menasehati pemimpin, menasehati pemerintah. Hal yang perlu untuk kita sadari. Dan patut untuk kita fahamkan kepada semua orang adalah bahwa pemerintah, pemimpin atau waliyul amri adalah manusia biasa. Kadang salah, kadang benar. Tidak terus-terusan salah, tidak juga terus-terusan benar. Waliyul amri, pemerintah atau pemimpin masuk dalam kerangka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam itu pasti melakukan kesalahan. Agar tidak ada rasa emosi, marah, dendam dalam hati kita ketika melihat kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah atau pemimpin atau waliyul amri, maka upaya yang kita tempuh dalam menyikapinya adalah memberikan nasihat. berbicara soal kesalahan pemerintah, kesalahan waliul amr, kesalahan pemimpin, maka sesungguhnya ini bukanlah hal yang baru. Bukan hal yang baru. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada tipe-tipe pemimpin yang seperti ini keadaannya. Melakukan kesalahan, melakukan kezaliman. Sampai-sampai sebagian sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan perihal keadaan pemimpin-pemimpin waliul amr yang seperti ini keadaannya. Melapor beberapa sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan-keburukan yang dilakukan oleh penguasa, pemimpin, pemerintah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan yang jelas. Ketika para sahabat tidak terima melihat kenyataan yang seperti itu, sampai-sampai mereka berkeinginan untuk melenyapkan pemimpin yang seperti itu keadaannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, la ma aqamu fikum shalah, jangan selama mereka mendirikan salat. Siapa yang tidak emosi, siapa yang tidak marah ketika melihat pemimpin waliul amr, penguasa, melakukan kesalahan? Semua merasa marah. Seluruh rakyat tidak terima pada prinsipnya. Karena semua berkeinginan pemimpinnya menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang ideal. Tetapi kebanyakannya tidak sadar bahwa pemimpin, pemerintah, penguasa, waliul amr adalah manusia biasa yang kadang jatuh ke dalam kesalahan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita. Arahan yang benar, arahan yang lurus dalam menyikapi kesalahan pemerintah. Satu di antaranya adalah dengan menasehatinya, dengan cara yang baik. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, barang siapa di antara kalian yang ingin menasehati penguasanya, menasehati waliul amr, adalah hendaknya dia raih tangannya kemudian berbicara kepadanya secara empat mata. Tidak dilakukan nasihat itu di depan khalayak umum. Jika pemerintah itu menerima nasihatnya, ini yang diharapkan. Dan jika tidak, maka sungguh dia telah melakukan kewajibannya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diamalkan oleh para sahabatnya. Satu di antaranya oleh sahabat Usamah bin Zaid. Ketika orang-orang banyak membicarakan kepemimpinan Utsman bin Affan pada saat itu, ada seseorang yang berkata kepada Usamah bin Zaid, ya Usamah, tidakkah engkau menasehati Utsman? Tidakkah engkau menegur Utsman? Apa jawaban Usama bin Zaid? Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, apakah karena kalian tidak mendengar pembicaraanku kepadanya, kemudian kalian anggap aku tidak menasehatinya, aku tidak berbicara kepadanya? Sungguh aku telah melakukan hal ini antara diriku dengannya empat mata. Lalu kata sahabat Usama bin Zaid, aku tidak ingin menjadi orang yang pertama kali membuka pintu fitnah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, pintu fitnah yang dimaksud oleh Usamah bin Zaid di sini adalah membicarakan kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan waliyul amri di depan halayak umum. Dan fitnah ini sungguh telah terjadi di zaman kita. Mengumbar kesalahan, ya, menampakkan emosi dan kemarahan kepada waliyul amr, kepada pemerintah. Ini adalah fitnah. Yang dulu sahabat Zaid, Usamah bin Zaid, merasa tidak ingin menjadi orang yang pertama membukanya. Tapi di zaman sekarang, fitnah itu terbuka, fitnah itu nampak. Banyak orang yang sikapnya brutal, emosinya meluap-luap ketika melihat kesalahan waliyul amr. Dan ini menjadi tugas kita untuk memahamkan sekali lagi kepada umat, kepada masyarakat, bagaimana sesungguhnya Islam mengajarkan sikap yang benar dalam menghadapi kesalahan yang dilakukan oleh penguasa. Termasuk dalam kategori nasihat kepada waliyul amr adalah mendoakannya. Seperti yang disinggung oleh Syekh bin Baz rahimahullah, ad-du'a'u li waliyil amri minan nasiha. Mendoakan waliyul amr adalah termasuk nasihat. Yang perkara ini sudah banyak ditinggalkan. Ya. Semua terbawa oleh emosi dan amarahnya ketika melihat penguasa melakukan kesalahan. Lupa akan kewajibannya. Lupa akan tugasnya. Melupakan mendoakan waliyul amr. Padahal para salaf, ya, seperti Fudail bin Iyad, Imam Ahmad dan yang lainnya, selalu mengatakan, laukana li da'watun mustajabah, seandainya aku memiliki doa yang diijabah, maka akan aku peruntukkan doa ini bagi kebaikan waliyul amr, pemerintah, pemimpin. Kemudian termasuk menasehati waliyul amr adalah as-sabru alaihim. Menampakkan sikap sabar, ya, dalam menghadapi kesalahan, keboliman yang dilakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari waliyul amrinya, dari penguasanya, dari pemerintahnya, sesuatu yang tidak disukainya, maka hendaknya dia bersabar. Ini arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan soal emosi, bukan soal dendam, bukan soal kedengkian. Tapi kalau kita mau bicara seperti apa arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawabannya satu di antaranya adalah bersabar. Barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak disukainya dari amirnya, dari penguasanya, dari pemerintahnya, falyasbir, maka hendaknya dia bersabar. Sampai kapan? Hatta yufrijullah alaina. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberi jalan keluar yang baik untuk kita. Karena mestinya kita introspeksi diri. Ketika mendapati kenyataan bahwa penguasa yang ada di tengah-tengah kita adalah penguasa yang zalim, penguasa yang banyak melakukan kesalahan, penguasa yang merugikan rakyatnya, misalnya. Kewajiban kita sebagai rakyat yang pertama adalah introspeksi diri. mungkin ini semua akibat dari pelanggaran yang kita lakukan terhadap Allah Azza wa Jal. Jauhnya hubungan kita dengan Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami jadikan sebahagian orang-orang zalim itu menjadi pemimpin bagi sebahagian yang lainnya, bima kanu yaksibun, lantaran apa yang mereka lakukan. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan pemimpin yang zalim. Karena kezaliman yang dilakukan oleh rakyat, maka penguasa yang zalim akan bersama dengan rakyat yang zalim. Penguasa yang baik akan bersama dengan rakyat yang baik. Penguasa yang jahat akan bersama dengan rakyat yang jahat. Jangan pernah bermimpi mendapatkan penguasa pemerintah yang adil, yang baik, kalau kita sebagai rakyatnya belum bisa baik dan adil. Sangat wajar kalau dulu sahabat Ali bin Abi Thalib ketika dituntut oleh beberapa orang yang datang kepadanya, agar sahabat Ali bin Abi Thalib menjalankan roda kepemimpinan dengan baik, agar semua kekacauan yang terjadi itu tidak ada, seperti yang pernah terjadi di zaman Abu Bakar dan Umar, maka sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa ketika Abu Bakar dan Umar menjabat sebagai khalifah, yang menjadi rakyatnya adalah aku dan orang-orang seperti aku, orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Tetapi ketika aku menjabat sebagai khalifah, kata Ali bin Abi Thalib, yang menjadi rakyatku adalah kamu dan orang-orang seperti kamu, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak soleh, sehingga akibatnya banyak terjadi kekacauan di sana sini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Maka kesabaran sangat dibutuhkan ya, dalam situasi yang seperti ini. Ya. Menyikapi kesalahan penguasa bukan soal emosi dan amarah melulu. Apalagi kalau emosi dan kemarahan tersebut diluapkan dalam bentuk demonstrasi. Lebih miris lagi kalau kemudian demonstrasi yang dilakukan itu dilabeli amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi kalau sampai dianggap sebagai bentuk membela Islam. Ya. Ini fenomena yang menyedihkan. Kemudian di samping doa, di samping kesabaran, yang termasuk ke dalam bagian dari nasihat waliul amr adalah as-sam'u wa tha'ah, mendengar dan taat. Ya. Mendengar dan taat. Nabi alaihi salatu wassalam jauh sebelumnya sudah memberitahukan kepada kita bahwa tidak semua penguasa itu baik. Beliau sampai memberikan semacam gambaran, sekalipun nanti kalian dipimpin oleh seorang hamba sahaya dari Habasyah yang secara penampilan tidak meyakinkan, ya. Secara penampilan tidak meyakinkan, bukan dari golongan yang mewah, ya, yang memiliki kasta tertinggi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian harus menampakkan sikap taat dan mendengar. Bahkan dalam riwayat lainnya, wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, sekalipun punggungmu dipukul, hartamu dirampas, hakmu direbut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taati dan dengar. Lalu bagaimana rakyat bisa menuntut haknya sebagai rakyat Jawabannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallallahu haqqakum." Mintalah kepada Allah hak kalian. Kalau hak kalian tidak ditunaikan dengan baik oleh pemerintah kalian, mintalah hak kalian kepada Allah, selesai. Ya. Namun kalian harus tetap menunaikan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kalian sebagai rakyat. Taat dan mendengar. Ya. Kita punya Allah. Ya. Allah yang akan senantiasa memberikan hak kita. Ya. Tidak perlu takut. Ya. Dalam situasi-situasi yang seperti ini, hendaknya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Banyak-banyak berdoa. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan untuk negeri kita ini. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik. Ya. Bagi para pemimpin-pemimpin kita. Dan sangat sedikit orang yang melakukan hal ini. Ya. Karena mayoritasnya sudah terbawa dengan gelombang emosi dan amarah. Sehingga tidak lagi berpikir dengan baik. Tidak lagi berpikir jernih. Coba kalau mau ya, membuka kembali sejarah, ya, berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa yang lalu, setidaknya akan dapat gambaran dan pelajaran. Ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa kesalahan, kekeliruan, ya, kezaliman atau kejahatan bahkan yang dilakukan oleh waliul amr itu bukan hal yang baru. Tetapi ini sudah pernah terjadi sejak zaman dulu. Ya. Makanya Islam memberikan arahan. Ya. Islam memberikan arahan yang tepat dalam hal ini. Nah. Kemudian yang terakhir, warahmatullahi wabarakatuh, yang ketiga, yang menjadi sebab tidak akan ada lagi rasa dendam, dengki, benci, amarah, emosi dalam hati seorang muslim adalah luzumul jamaah. Berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan. Karena persatuan dan kesatuan itu mahal harganya. Anugerah terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, khususnya kaum muslimin. Ya. Allah telah menyatukan hati-hati kita semua, ya, dengan dan di atas nama Islam dan muslimin. Ya. Kita sebagai kaum muslimin, kita harus berupaya terus memupuk persatuan dan kesatuan. Nah. Kalau ini sudah bisa kita jaga, maka tidak akan ada lagi dendam, dengki, emosi, amarah dalam hati kita. Karena persatuan dan kesatuan ini akan menumbuhkan kecintaan. Ketika kecintaan sudah tumbuh, maka yang lahir adalah ukhuwah. Persaudaraan. Tidak akan pernah ada ukhuwah tanpa adanya kecintaan. Ketika ada kecintaan, maka akan ada yang namanya ukhuwah. Persaudaraan. Ketika sudah bersaudara, maka berarti memupuk persatuan dan kesatuan. Lantaran pentingnya hal ini, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali datang ke Madinah, yang beliau lakukan adalah membangun ini, membangun persatuan dan kesatuan. Beliau tidak terlalu berambisi untuk memiliki kekuatan ini, memiliki kekuatan itu, membangun ini, membangun itu, tidak. Tidak terlalu berambisi untuk itu. Tetapi yang beliau lakukan pertama kali adalah membangun jamaah. Persatuan dan kesatuan. Beliau sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk menyatukan Muhajirin dan Ansar secara umum ataupun secara khusus. Secara khusus maksudnya adalah ada beberapa orang sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti sahabat Sa'ad ya, dengan Abdurrahman bin Auf ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita bahwa dalam persatuan dan kesatuan itu ada kekuatan. Kekuatan sehebat apapun akan kalah dengan persatuan dan kesatuan. Atau mungkin ya, secara khususnya adalah yang sering kita dengar dengan istilah ta'liful qulub, menyatukan hati. Ya. Para ulama mengatakan al-mahabbatu tu'allif, kecintaan itu akan menyatukan. Ya. Manakala ada perasaan cinta, perasaan sayang dalam diri kita kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita, maka secara otomatis akan bersatu ya. Dan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan itu butuh pengorbanan ya. Butuh pengorbanan. Siapa yang berkorban? Kita semua yang berkorban ya. Kalau persatuan dan kesatuan adalah cinta, maka kita harus mau berkorban untuk mewujudkannya. Dan sering saya katakan, apapun kalau sudah ada hubungannya dengan cinta, maka tidak lepas dari yang namanya pengorbanan. Antum ketika mengejar cinta antum, maka antum akan berkorban. Korbankan waktu, korbankan tenaga, korbankan materi, iya kan? Demi mengejar cinta antum. Iya. Gunung akan kudaki, lautan akan ku seberangi. Demi apa? Menggapai cintaku. Ya. Engkau adalah cintaku. Kita berkorban untuk orang yang kita cintai. Tidak setengah-setengah loh pengorbanan yang kita lakukan. Full. Totalitas. Ya. Nah, kalau persatuan dan kesatuan adalah cinta, maka kita harus mau berkorban untuk mewujudkannya. Ya. Berat, memang berat. Karena ini yang ditakuti oleh syaitan. Ini yang ditakuti oleh syaitan. Sehingga syaitan berusaha untuk selalu bisa, agar bisa mencerai-beraikan persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Apalagi ahli tauhid. Syaitan tidak akan mampu. Syaitan berputus asa menggiring ahli tauhid untuk menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi syaitan punya akal yang lain. Syaitan punya cara yang lain untuk merusak ahli tauhid ya. Apa yang dilakukan oleh syaitan? Mencerai beraikan persatuan dan kesatuannya. Syaitan banyak berhasil dalam caranya ini. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Ya. Kalau kita sudah sama-sama sadar akan pentingnya al-jamaah, persatuan dan kesatuan, maka kita akan berupaya bersama-sama untuk mewujudkannya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mu'minin itu bersaudara. Gak ada yang bisa mewujudkan persaudaraan yang baik kecuali kaum mu'minin. Ada banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya arahan, bimbingan kepada kita. Ya. Yang dengan itu kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan. La yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah satunya. Salah seorang di antara kalian tidak akan dikatakan beriman sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ketika kita bahagia, maka kita pun harus berupaya untuk bisa menebar kebahagiaan ini, ya, kepada sesama kita. Kita harus bisa mewujudkan hal ini. Ya. Ketika saudara kita sedih, kita pun harus merasakan kesedihannya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membangun persatuan dan kesatuan itu dalam waktu yang cukup lama. Ya. Sampai kemudian ya, dengan persatuan dan kesatuan yang telah kuat dan kokoh, berdirilah ya, Daulah Islamiyah. Kekuatan yang besar yang dimiliki oleh kaum muslimin di Madinah. Nah, maka sekali lagi butuh ya, adanya perhatian dari kita masing-masing. Butuh adanya keseriusan dari kita masing-masing untuk dapat membangun, mewujudkan persatuan dan kesatuan. Khawna fidin rahimakumullah. Nampaknya waktu sudah lumayan siang dan di depan saya tidak ada jam. Jamnya di belakang. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.